unachegwa mimi. Leo mimi naona ni wewe, ila vitu vangu nishikiwe, sababu sijui nitakuwaje. Wewe nikilewa nakuwaje, najiuliza nakuwaje, pombe zikikolea nakuwaje, nula kunywa natamani sana, oh, lakini naofia nitongea Kiingereza mimi wakati shule nikimbia. Kule wanatamani baba o, alakini nafikiria naweza kutapika mezani, mama walinzinjwa kantoa, mama pengine nitapigwa nikimshika mudu mupaja, au nitagoma kulipia bia mpaka wamuite meneja, pengine kirudi nyumbani akira chumba nitagonga, ntaza kudai kodi mie wakati nami nimepanga. Wanangu sijui takuwaje, wanangu nakuwaje, najiuliza nakuwaje, mpombe zikikolea nakuwaje. Waite Chiniba Chiniti, basi twende inamba kidogo, inuka cheza mabawa inamba kidogo, mwanangu kamona nawa inamba kidogo, inuka cheza mabawa inamba kidogo, mwanangu wewe perusha bendera, wewe bendera ana wanangu bendera, wewe bendera aja sisi ti bendera, wewe bendera ana wauni bendera. Mama ye baba watoto Magomeni Kagera anaita doni kiwango chalasa, oh muna niboa mwanangu, muna nikerani, ah muna niboa, ah wauni muna nikerani, asa kwa nini mnaka pembeni jokati mcheze singe, wakali pesa msike pembeni jokati mcheze singe, oh sisi msike pembeni jokati mcheze singe, anaitwa Bega wana kijiji msike pembeni jokati mcheze Chiniba. Mama analinga linga, analinga linga, Gatimba analinga linga, analinga, Bafutare analinga linga, analinga, Samio Lavo analinga linga, analinga, Mkubwa Fera analinga linga, analinga, Wena Fido analinga linga, analinga, Adamu Wedo analinga linga, analinga, Autolani analinga linga, analinga, Omitesi analinga linga, analinga, Namtupisi analinga linga, analinga, basi twende unalinga umepima. Unalinga, we na mwona chula ndani ya dera. We bani, wambie mkia mpikisi ngombe, ngombe na zikisa mkia. Ah, muje, muje, muje, muje, muje tucheze. Ah, muje, muje, muje, muje, wana mutuluke. Ah, muje, muje, muje, muje, muje tucheze, baba, oh. Makizube karewa, Nazamu karewa, Chope makabila karewa, Gidogo dogo karewa, Kumbe mbaka bani karewa, Nabo sidizo, Mama makata mepanda, Subiani kapanda, Melui kapanda, Kitepwe kapanda, Mama kito.